saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ikhwan dan akhwat, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Ada seorang talib bertanya kepada syekhnya, "Ya syekh, benarkah ada satu dosa yang tidak bisa terhapuskan walaupun dia telah bertobat kepada Allah?" Pertanyaan seorang talib kepada syekh. Nah, syekh tersebut menjawab pernyataan tersebut, beliau mengatakan, "Bisa." Sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab Tahdhibul Asma'i wal Lughat dari seorang ulama yang bernama Abu Sahal As-Suluki. Beliau pernah mengatakan bahwa uququl walidaini tamhuhu at-taubah. Dosa durhaka kepada kedua orang tua bisa terhapuskan dengan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, karena tidak ada orang tua itu yang benci dengan anaknya. Sekejam-kejamnya orang tua tidak akan pernah membenci anaknya. Tidak ada mantan orang tua, tidak ada mantan anak pun tidak ada. Maka bagaimanapun jahatnya seorang anak, bagaimanapun durhakanya seorang anak, jika dia bertobat kepada Allah, menjalankan syarat-syarat taubat, dia minta maaf kepada orang tuanya, pasti orang tuanya akan memaafkannya. Yang kedua adalah efek, mungkin dari sisi efek. Efek kalau dia ukukul walidain, tidak berbakti, durhaka kepada kedua orang tua, imbasnya hanya pada dirinya dan kedua orang tuanya. Ketika ini sudah selesai, maka selesailah dan putuslah efek negatif tersebut. Tetapi kelanjutan daripada Al-Imam Abu Sahal As-Suluki tersebut, beliau mengatakan, wa uququl ustadina, akan tetapi durhaka kepada para guru, para ustad, la yamhuhu syai'un battah, maka tidak ada satu amalan pun yang dapat menghapuskan dosanya. Saya pernah berpikir ya dari pernyataan ini bahwa kok bisa ya, padahal si santri mungkin sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan mungkin syekhnya, kiainya, ustadznya sudah memaafkan. Kenapa kata al-imam tidak bisa menghilangkan dosa daripada durhakanya seorang murid kepada gurunya tersebut? Nah, sebagian ulama mengatakan kemungkinannya adalah karena efek yang muncul, efek negatif yang muncul, kerusakannya begitu parah. Bayangkan jika seorang murid yang, apalagi murid yang sangat dekat dengan seorang syekhnya, tiba-tiba durhaka, tiba-tiba dia melawan, dia menghempuskan fitnah-fitnah kepada seorang syekhnya, sehingga akan dirasakan dan akan didengar oleh orang-orang di kanan kirinya yang mungkin jauh daripada syekh, dan mereka mengatakan, tuh muridnya saja melawan gurunya, muridnya saja tidak taat kepada gurunya, berarti gurunya yang tidak benar. Apa yang akan terjadi setelah itu? Orang lagi tidak akan percaya kepada seorang guru tersebut. Pastinya ya, orang yang mendengar, oh, seorang murid saja yang harusnya taat, dia kan belajar agama, tiap hari Quran dan hadis yang dia pelajari, kok bisa tidak taat, berarti gurunya yang tidak benar. Apa efeknya? Orang tidak percaya dengan syekh tersebut, sehingga pengajian akan ditutup, dia tidak akan diterima di mana-mana, ya kan, namanya di blacklist dimanapun dia berada. Kenapa? Karena orang sudah membenci orang tersebut, berprasangka buruk dengan syekh tersebut. Sehingga apa yang tadinya banyak orang yang mendapatkan pencerahan, mendapatkan mu'idah, mendapatkan irsyadat, mendapatkan ilmu dari syekh, orang banyak bertobat, mungkin orang akan jadi benar akidahnya, orang akan menjadi lurus akidahnya, menjadi amal sesuai dengan perintah agama, sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Tapi gara-gara mendengar kalimat tersebut, orang tersebut enggan, bahkan menjauh daripada seorang syekh, seorang guru tersebut. Inilah mungkin yang dimaksud oleh Al-Imam Abu Sahal. Sehingga kembali kepada jawaban seorang syekh kepada muridnya tadi itu, bahwa mungkin ini yang dimaksud. Jika ada dosa yang tidak bisa hilang, bisa tidak bisa terhapus walaupun dengan taubat adalah uquq kepada seorang syekh dan guru. Ma'asal muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Dan memang kalau kita merenung sejenak, memang begitulah. Karena sesungguhnya orang tua pada umumnya pada hari ini, apalagi di zaman seperti ini, siapa yang mentarbiah anak-anak kita menjadi seorang yang hebat? Apalagi menjadi orang yang soleh. Menjadi hari ini mungkin kalau ahli agama menjadi seorang hafiz Quran atau hafizah, menjadi alim, kenal agama, kenal sunnah, bisa baca Quran, bisa ini dan itu dan seterusnya. Itu bukan semata-mata jasa kedua orang tuanya. Ya, orang tuanya Allah takdirkan menjadi sarana tempat dilahirkannya di dunia. Tapi yang menjadikan anak tersebut menjadi seorang yang besar, menjadi orang yang tahu agama adalah gurunya. Makanya benar perkataan seorang ulama atau perkataan ulama yang berbunyi laula murabbi ma'arftu rabbi. Kalau bukan karena pengorbanan didikan tarbiyah guruku, murabbiku, syekhku, aku tidak pernah mengenal Tuhanku. Hari ini berapa banyak, apalagi orang-orang yang tersibukkan dengan pekerjaan, bapaknya bekerja, ibunya bekerja, ya kan, bahkan tidak bekerja. Berapa banyak orang yang tidak mampu mentarbiyah anaknya sendiri. Bahkan seorang syekh, seorang guru pun kadang-kadang tidak bisa mentarbiyah anak sendiri. Dia bisa mentarbiyah anak orang lain, dia bisa ngajari anak orang lain, tapi ngajarkan anak di sendiri tidak bisa. Apalagi orang yang jauh daripada agama, apalagi orang-orang bukan ahli agama. Karena itulah ma'asal muslimin rahimani rahimakallah, maka pernyataan al-imam Abu Sa'id al-Suluki, jika kita renungkan dan kita pikirkan, memang benar. Jadi efek dari pembangkangan seorang murid kepada guru ternyata tidak hanya sebatas antara murid dengan guru, tapi efeknya adalah kepada umat. Bayangkan kalau orang yang harusnya tadi kenal agama, yang tadinya bertobat, harusnya masuk surga, nggak masuk surga gara-gara apa? Gara-gara terhalangi oleh informasi yang tidak benar tersebut. Bahkan mungkin muridnya telah bertobat, minta ampun kepada gurunya, guru pun sudah memaafkan. Tapi efek yang mengalir ini, yang jariah ini terus, akan terus berkembang sampai hari kiamat, maka tidak bisa terhapuskan. Semoga dengan kisah pendek ini atau pernyataan atau perkataan seorang ulama ini dapat kita ambil manfaatnya, istifadahnya, dan kita semakin berhati-hati untuk menjaga diri dari melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Imam Syafi'i adalah seorang yang sangat tinggi ilmunya, yang sangat mumpuni ilmu dan imannya. Beliau sangat begitu hormat dengan para guru dan syekhnya. Bahkan dalam kitab Tazkiratul Mutakallim wa Sami yang ditulis oleh Imam Ibnu Kinanah, Ibnu Jama'al Al-Kinani, beliau mengatakan ketika Imam Syafi'i sedang berhadapan dengan syekhnya, gurunya Imam Malik, maka beliau sangat berhati-hati bahkan saat membuka kertasnya. Jangan sampai kertasnya tersebut mengganggu konsentrasi para gurunya. Begitu juga muridnya Imam Syafi'i Ar-Rabi' yang banyak meriwayatkan namanya, banyak diangkat dalam kitabnya Al-Um. Beliau mengatakan, aku tidak berani meminum seteguk air pun jika Imam Syafi'i masih ada dekatku. Sebagai apa? Sebagai bentuk penghormatan, haibatan, takut itu tidak disukai oleh gurunya. Begitulah para salaf rahmatullah alaih. Mereka sangat menjaga adab dan penghormatan dan ta'zim kepada guru-guru mereka. Semoga kita semuanya dapat mengikuti jejak langkah para salafun asoleh, orang-orang yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu mereka dan juga iman mereka dan amal mereka. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Wafakana wa ayyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.